إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله pada hari Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas kitab ath-thaharah babul haid dan hadis terakhir yang kita bahas kemarin hadis tentang nifas. Sekarang kita akan masuki kitab baru, kitab shalah, masih dari kitab bulughul maram ini. Sebelum kita memasuki pembahasan hadis, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam terlebih dahulu memberikan muqaddimah tentang kitab shalah ini. Kata beliau, as-shalatu lughatan ad-du'a'u bi khairin fa huwa sya'i'un fi kalamil Arab qabla wurudi syar'i. Qala ta'ala wa salli 'alaihim ay ud'u lahum wastaghfir lahum. Salat secara bahasa adalah doa kebaikan, dan ini tersebar di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab atau dalam ucapan orang Arab sebelum adanya penjelasan syar'i. Allah berfirman dalam salah satu ayat, wasalli 'alaihim. Ini penggalan dari Surah At-Taubah ayat 60 tentang zakat. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kemudian wasalli 'alaihim. Wasalli 'alaihim artinya ud'u lahum wastaghfir lahum. Doakan untuk mereka dan mintakan ampun untuk mereka. Dengan lafaz wasalli, fi'il amr dari salat. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'i, makna salat secara syar'i adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bittakbir mukhtatamatun bittaslim. Sumiyat salah liistimaliha 'ala al-ma'na al-lughawi wa huwa ad-du'a bil khair. Secara syar'i salat artinya ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Disebut salat karena hal itu mencakup juga makna lughawi, yaitu doa kebaikan. Di dalam Al-Insaf dikatakan hadza huwa as-sahih alladhi 'alaihi jumhurul ulama min al-fuqaha'i wa ahli al-arabiyyah. Inilah pendapat yang benar yang dipegang teguh oleh jumhurul ulama dari kalangan fuqaha dan ahli bahasa Arab. Kata Syekh Al-Bassam, wa furidat lailatul mi'raj qabla al-hijrah bi nahwi thalathi sinin. Salat ini difardukan pada malam Mi'raj sebelum hijrah, kira-kira 3 tahun sebelum hijrah. Tentang kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini diikhtilafkan oleh para ulama. Pendapat yang terkuat adalah Syawal, dan pendapat yang terlemah 27 Rajab. Itu pendapat terlemah, dijelaskan oleh siapa penyusun kitab Ar-Rahiqul Makhtum? Siapa? Syekh Mubarak Furi, Safiur Rahman, menjelaskan bahwa ada 5 pendapat tentang peristiwa Isra Mi'raj. Pendapat terkuat adalah Syawal, dan pendapat yang terlemah seperti yang juga dinukil dari ucapan Imam An-Nawawi, terlemah itu adalah 27 Rajab. Tetapi yang terlemahnya yang diambil di Indonesia ini. Jadi salat ini difardukan pada malam Mi'raj kira-kira 3 tahun sebelum hijrah. Furidat rak'ataini fa uqirat salatus safar wa utimmat arba'an salatal khadar illa al maghrib fa innaha witrun nahar wa illa subh fa innaha tatulu fiha al qira'ah fa hatani salatani baqiyata ala ma furidata alaihi. Awalnya salat ini difardukan 2 rakaat. Lalu ditetapkanlah salat 2 rakaat itu pada waktu safar dan disempurnakan menjadi 4 rakaat untuk salat hadir. Salat hadir salat yang dilakukan oleh orang yang tidak sedang bepergian. Kecuali maghrib, karena maghrib itu witirnya siang hari. Jadi 3 rakaat. Juga kecuali subuh, karena subuh itu tetap 2 rakaat karena dipanjangkan bacaan di dalamnya. Maka 2 salat ini, yaitu maghrib dengan subuh, tetaplah seperti yang difardukan pada asalnya. Walis salawat ala sa'ir syara'i al-wajibah mizatun kabirah. Minha ma yali. Salat-salat yang 5 waktu itu beserta seluruh kewajiban-kewajiban yang disyariatkannya mempunyai beberapa keistimewaan yang besar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, annaha furidat fis sama bainama ghairuha furidat fil ard. Keistimewaan sholat yang pertama adalah sholat itu diwajibkannya di langit ketika mi'raj, di Sidratul Muntaha. Sedangkan kewajiban-kewajiban lainnya difardukan di bumi. Kedua, furidat minallahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bainama ghairuha biwasitatil malak. Keistimewaan yang kedua adalah salat difardukan langsung dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Sedangkan kewajiban-kewajiban lainnya diwajibkan melalui perantaraan seorang malaikat. Malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Ketiga, furidat 50 salatan. Summa husilat takhfifu fi adadiha ila 5 wa baqiya thawabul 50 fil 5. Pertama kali salat ini difardukan 50 kali salat. Kemudian diringankan atau tercapailah keringanan di dalam jumlah sholat menjadi 5 kali. Tadinya 50 kali, kemudian menjadi 5 kali. Tetapi pahala yang 50 kali itu sudah terkandung di dalam sholat yang 5 kali itu. Pahalanya tetap, tetaplah pahala yang 50 kali itu bisa teraih di dalam yang 5 kali itu. Ini yang ketiga. Keempat, hiya ar-ruknu tsani min arkanil Islam. Salat merupakan rukun kedua di antara rukun-rukun Islam. Dan yang terakhir, keistimewaan yang kelima yang dijelaskan oleh Syekh Al-Basam di sini, hiyal ghayatu fil 'ubudiyah wat tadallul wal qurbi min Allah taala. Bahwa salat merupakan puncak dari peribadatan dan tazallul, sikap merendah, dan al-qurbi minallah merupakan puncak kedekatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah apa? Sujud. Jadi jarak terendah antara jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Dan yang dimaksud sujud adalah sujud dalam, jadi ma aqrabu apa? Aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Fa aqsiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Dan yang dimaksud perbanyak doa dalam sujud adalah sujud di dalam salat, bukan di luar salat, sehingga tidak disyariatkan atau disunnahkan berdoa sambil bersujud di luar salat. Ini dijelaskan pernah waktu kita membahas Al-Qalamubin Biakhtoil Musallin, seperti umpamanya waktu dan saat yang paling mustajab untuk berdoa diantaranya adalah ketika wukuf di Arafah. Maksudnya ketika wukuf di Arafah itu pada waktu haji, musim haji. Kalau kita sengaja di luar bulan haji ke Arafah wukuf dari zuhur sampai maghrib kemudian berdoa, maka itu tidak merupakan waktu yang mustajab. Kata Syekh Al-Basam selanjutnya, wa thubutuha ja'a fil kitab was sunnah wa ijma'il muslimin fahiya mimma ulima wujubuhu minad-dini bid-darurah fajahiduha kafir. Tetapnya kewajiban sholat datang di dalam Al-Kitab, maksudnya Al-Quran, juga sunnah, juga ijma' kaum muslimin. Dan ini merupakan kewajiban yang diketahui secara daruri. Maksudnya secara daruri itu tidak perlu penelaahan lebih lanjut, tidak perlu penelaahan secara intensif, secara detil, pokoknya secara akli, secara syar'i, secara apapun itu sudah termaklumi dan terfahami bahwa itu wajib. Sedangkan yang menentangnya adalah kafir, orang yang menentang kewajiban sholat, maka dia dituduh kafir, dihukumi sebagai orang yang kafir disebabkan karena menentang kewajibannya. Jadi kalau orang tidak sholat, tidak boleh kita mentakbir langsung, mentakyin kafir ini karena gak sholat, tidak boleh. Harus ditabayyuni dulu, dipastikan dulu kenapa dia itu meninggalkan sholat. Ketika dia menjawab, sholat itu kan tidak wajib, sama aja dengan jogging atau senam, umpamanya, maka dia kufur karena omongan itu. Sekalipun dia sholat, kenapa kamu sholat? Ya biar sehat aja, sebenarnya gak wajib-wajib amat sih. Tapi karena gerakan-gerakannya bagus, maka saya lakukan demi kesehatan. Dia kufur karena omongannya itu, walaupun dia sholat. وَتَارِكُ هَتَهَاوُنًا وَكَسْلًا اختلف العلماء في كفره والنصوص تدل على كفره. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena menganggap enteng sholat, menganggap remeh, atau karena malas, karena hawa nafsu malas, atau karena bentrok dengan keuntungan yang besar, umpamanya pas sholat Jumat dagang marema, yang belanja semua orang Cina, orang kafir, kalau ditutup sementara 1 juta sehari itu bisa lepas umpamanya, karena hawa nafsu, akhirnya dia tinggalkan sholat. Nah, tentang orang seperti ini, orang yang meninggalkan sholat karena hawa nafsu, karena malas, karena menganggap enteng atau menganggap rendah, menganggap remeh, tapi dia meyakini kewajibannya, maka para ulama ikhtilaf tentang kekufuran orang ini. Sedangkan nas-nas yang ada, kata Syekh Al-Basam, menunjukkan kufurnya orang seperti itu. Ini sefaham Syekh Al-Basam ini dengan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menyatakan orang yang meninggalkan sholat apapun alasannya dia kafir. Kata beliau, tetapi jumhurul ulama menyatakan dia tidak kafir. Dia imma fasid, imma zalim. Tidak sampai ke kafir selama dia mengakui kewajiban sholatnya, lalu dia meninggalkannya karena hawa nafsu, tapi merasa berdosa. Ini kan wajib saya tinggalkan. Saya tahu ini dosa, tapi gimana ya? Nah, maka dia tidak kafir karena itu. Itu menurut jumhurul ulama, dan diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan yang diperkuatlah Syekh Al-Albani, yang pernah kita bahas di dalam Al-Qawlu Mubin Fi Akhtail Muslim, bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena hawa nafsu, bukan karena mengingkari kewajibannya, orang itu tidak kufur. Orang itu tetap muslim, tetapi muslim yang berdosa besar. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, inna kathiran minan nas la yakununa muhafidhina ala salawatil khams walahum tarikina bil jumlah tarikiha bil jumlah bal yusalluna ahyanan wa yadda'unaha ahyana fahaula fihim imanun wa nifakun wa tajri alaihim ahkamul islamil zahirati fil mawarith wa nahwiha minal ahkam fa inna hadhil ahkam idha jarrat ala al munafiqil khalis ka Abdullah bin Ubay fa li an tajri ala haulai awla wa ahra. Kata Ibn Taimiyah, sesungguhnya banyak di antara manusia yang tidak memelihara terhadap sholat yang lima waktu ini. Tetapi mereka pun tidak meninggalkannya secara keseluruhan. Melakukan semuanya tidak, meninggalkan semuanya juga tidak. Tapi mereka kadang-kadang sholat dan kadang-kadang meninggalkannya. Dalam istilah kita disebut belang betong. Mereka itu di dalam dirinya iman ada, kemunafikan ada. Ketika dia sholat iman, ketika dia meninggalkannya munafik. Dan kita berlakukan kepada mereka hukum-hukum Islam yang zahir, baik dalam mawarits atau hukum-hukum yang lainnya. Jadi selama zahirnya, lahirnya dia itu sholat, selama lahirnya dia melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita harus perlakukan dia sebagai seorang muslim. Adapun batinnya wallahu alam, terserah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aja dia pura-pura sholatnya dan yang seterusnya. Karena hukum-hukum ini pun, apabila hukum-hukum yang diberlakukan kepada orang yang zahirnya Islam, seperti orang munafik yang murni munafik seperti Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu ma'ruf, dikenal oleh semua manusia sepanjang zaman, sejak zaman tersebut, sejak zaman Rasulullah SAW, sampai kita sekarang, sampai hari kiamat, dikenal sebagai orang munafik. Abdullah bin Ubay. Semua tahu. Sampai Al-Quran turun berkenaan dengan itu, bahkan ada satu surat yang diberi judul surat Al-Munafiqun. Kemudian para sahabat tahu. Kemudian anaknya sendiri, Abdullah bin Ubay, ketika suatu saat menyangka bahwa Rasulullah SAW akan menghukum mati Abdullah bin Ubay ini, anaknya datang. Kalau engkau akan menetapkan hukum mati pada bapakku, perintahkan saya untuk melakukan. Anaknya ini, karena ini. Semua tahu. Tetapi karena lahirnya Abdullah bin Ubay ini Islam, diberlakukan aturan-aturan Islam kepada dia. Artinya, kalau dia salam, kita jawab. Kalau ketemu, kita salam. Dan seperti seorang muslim layaknya. Kalau hukum Islam kepada munafik yang murni munafik seperti Abdullah bin Ubay ini diberlakukan, maka kepada selain dia tentu saja lebih layak dan lebih pantas untuk diberlakukan. Artinya orang yang sholatnya belang betong, berarti kadang-kadang dia sholat, berarti kita harus menganggap dia sebagai seorang muslim. Hanya muslim yang fasik, tidak mengeluarkan dia dari kekafiran, dari keislaman, tidak menganggap dia sebagai orang kafir sama sekali. Maka tetap kalau dia bertemu dengan kita, kemudian mengucapkan salam, tetap kita jawab salamnya. Kalau umpamanya dia mati, dan tetap harus disolatkan, diberlakukan sebagai seorang muslim. Kalau dia mati, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Demikian Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan. والصلوات الخمس أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل الأعمال بعدهما لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها ولجمعها ما تفرق من العبودية وتضمنها أقسامها وأنواعها فهي تكبير الله وتحميده تعالى والثناء عليه وتهليله وحمده وتنزيهه وتقديسه وتلاوة كتابه والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودعاء للحاضرين وجميع عباد الله الصالحين وهي قيام وركوع وسجود وجلوس وخفض ورفع فكل عضو في البدن وكل مفصل فيه له من هذه العبادة حظه ورأس ذلك كله القلب الحرير. Salat yang lima waktu merupakan rukun Islam terbesar setelah dua kalimat syahadat dan merupakan seutama-utama amal setelah dua kalimat syahadat. Kenapa demikian? Karena salat ini merupakan bentuk ibadah yang paling sempurna dan yang paling baik. Ibadah, bentuk ibadah, wujud ibadah yang tersempurna dan terbaik adalah salat. Juga disebabkan karena terkumpulnya di dalam salat berbagai macam jenis ibadah, berbagai macam macam-macam ibadah, yaitu takbir, membesarkan Allah, memuji Allah, tahmid dan sana ini terjemahannya sama lah, memuji. Kemudian mengesakan Allah, mensucikan, tanzih dan takdis juga diterjemahkannya sama. Tanzih artinya mensucikan, takdis juga artinya mensucikan. Juga membaca kitabnya, salawat dan salam kepada Rasulnya yaitu Muhammad SAW beserta keluarganya. Juga berdoa-doa kepada orang-orang yang hadir dan semua hamba-hamba Allah yang saleh. Salat pun di dalamnya ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk, ada merendah, ada mengangkat, bahkan semua anggota badan, bahkan semua mafsal, semua sendi-sendi mempunyai bagian atau mempunyai andil atau mempunyai saham dalam melakukan ibadah ini. Sehingga ketika umpamanya bangkit dari ruku, summa qala sami'allahu liman hamidah, kemudian wa'tadala hatta yarji'a kullu adwin fi maudhi'ihi mu'tadala, disebut begitu. Beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah, kemudian iktidal, lurus sampai semua sendi-sendi tulang kembali ke posisinya masing-masing secara lurus. Jadi sendi-sendi pun punya andil, punya bagian, punya saham di dalam melakukan ibadah kepada Allah dalam bentuk sholat ini. Wa ra'su dzalika kullihi al-qalbul hadir. Dan yang menjadi kepala dari semua itu, yang menjadi intisari dari sholat itu adalah hadirnya hati. Kekhusyuan. Jadi jangan sampai raga kita melakukan sholat, hati berkelana kesana kemari. Hati dan pikiran ini harus hadir ketika kita sholat. Dengan cara menghayati, memahami dan meyakini apa yang kita baca. Mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hati dan pikiran langsung memahami dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mulut mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Hati dan pikiran menyatu langsung menghayati dan memahami segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Dan seterusnya. Bila hati dan pikiran seperti itu, artinya menghayati apa yang dibaca oleh mulut, hati dan pikiran tidak ada waktu untuk memikirkan hal yang lain-lain. Ini yang disebut dengan hudurul qalb fis shalah, hadirnya hati di dalam shalat. Nah, tidak hadirnya hati dalam sholat karena hati ini ngelayaban. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pikiran ingat ke kampus, ingat ke mall, ingat ke hutang, dan seterusnya. Padahal dengan diingat juga hutang tidak akan lunas. Jadi ruh dari semua itu adalah sholat. Ruh dari sholat itu adalah hadirnya hati. Makanya ketika ada pertanyaan bagaimana kita membayangkan Allah, kalau Allah itu laisa kamitslihi syai'un, bagaimana kita membayangkan Allah ketika sholat? Kita harus jawab bahwa di dalam sholat tidak boleh membayangkan Allah. Tidak ada tuntunan, tidak ada perintah, tidak ada kemungkinan untuk membayangkan Allah. Yang diperintahkanlah menghayati bacaan. Kalau hati pikiran menghayati bacaan, tidak ada waktu juga untuk memikirkan, membayangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru dengan membayangkan Allah di dalam sholat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Apakah Allah itu duduk di apa, dia bersemayam di atas ars itu seperti duduknya seorang raja, lalu kita bayangkan? Kan gak mungkin, itu gak boleh. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi di dalam sholat sama sekali tidak diperintahkan, tidak dituntunkan membayangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diperintahkan hanyalah menghayati bacaan sholat. Kata Syekh Al-Basam selanjutnya, faradahallahu ta'ala ala ibadihi liyudhakirahum bihaqihi waliyasta'inu biha ala takhfifi ma yulqawnahu min masyaqi hadil hayati dunya. Allah mewajibkan sholat kepada hamba-hambanya ini untuk mengingatkan mereka tentang hak Allah, dan agar mereka meminta tolong kepada Allah dengan sholat itu untuk meringankan semua penderitaan-penderitaan yang mereka alami selama hidup di dunia ini. Wal mujtama'ul insani bihajatin ila quwwati imanin turafi'u nafsiyata afradihi ala wajhil istimrar ila al-musalil ulya li'alla tartabital afradu bil hajatil madiyah wal masalih asy-syakhsiyah mimma yuaddi ila al-fasadi fil ard. Masyarakat manusia ini sangat membutuhkan kepada kekuatan iman yang bisa memperkokoh jiwa pribadi-pribadi mereka secara terus-menerus, yang bisa mengangkat pribadi-pribadi mereka secara langgeng ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga setiap individu tidak terikat kepada kebutuhan-kebutuhan materi dan kemaslahatan pribadi. Setiap individu itu tidak terlalu memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan dunia serta kebutuhan-kebutuhan pribadinya yang berakibat menimbulkan kerusakan di muka bumi. Kata Syekh Al-Basam selanjutnya, innal insana idza lam tattasil ruhuhu bimubdi'iha zaharat fihi madhahirul iktiab fassalatu tumaninatun fil qalbi indal masaib warahatun lidhamiri inda an-nawaib. Sesungguhnya seorang manusia apabila ruhnya tidak bersambung, tidak berhubungan dengan penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Alhamdulillah. Ya'likumullah wa bismillah. Sesungguhnya manusia apabila ruhnya, jiwanya tidak berhubungan dengan penciptanya, maka akan muncullah, akan lahirlah beberapa fenomena iktiab, kesedihan, kekecewaan yang semacam itu ketika menghadapi kesulitan hidup. Maka sholat merupakan ketenangan yang dirasakan di dalam hati ketika memperoleh musibah, dan kelapangan di dalam jiwa ketika memperoleh kesulitan. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was-shalah. Surah apa? Al-Baqarah. Terus ke sana itu, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, karena sungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wahya jaziratun anil munkarat, salat ini pun merupakan penghindar dari segala macam kemungkaran, penahan dari segala macam kemungkaran. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat ini mencegah dari fahsya, dari perbuatan keji, dan dari perbuatan munkar. Wa mukaffiratun lissayiat. Sholat ini pun penghapus kesalahan-kesalahan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan beberapa kesalahan. Kemudian di dalam apa hadis juga dikatakan as-salawatul khams, salat yang lima waktu. Kemudian al-jumu'ah ilal jumu'ah, war-ramadhan ilal ramadhan, wal-umruh ilal umruh, mukaffiratun lima bainahumah. Salat yang lima waktu, kemudian jumat ke jumat, kemudian ramadhan ke ramadhan, dan umruh ke umruh sebagai penghapus dari dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Tapi disebutkan selama menjauhi dosa-dosa besar. Ini artinya yang gugur, yang dihapuskan dosa-dosa dengan sholat itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, tidak ada yang bisa menghapus kecuali taubat. Fassolatu ra'sul kurbat wa ghurratu ta'at lima fiha min tahqiqil munajat wa rif'atid darajat. Maka sholat merupakan pokok pendekatan diri atau pendekatan diri kepada Allah yang sangat pokok, wujud ketaatan kepada Allah yang paling nampak, karena di dalamnya terdapat aplikasi munajat. Atau apa munajat itu? Munajat, munajat itu sama dengan doa yang dilakukan secara sirri antara dia dengan Allah, bisik-bisik munajat itu. Kalau berdoa terkadang didengar oleh orang lain doa. Kalau munajat seperti la khaira fi najwakum, tidak ada kebaikan di dalam najwa, najwakum itu bisik-bisik kalian. Munajat ini artinya berdoa secara sirri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukaddimah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam di dalam Kitabus Shalah ini. Kita sekarang akan masuk ke pembahasan hadis nomor yang pertama, walaupun pembahasan ini panjang dan saya pikir tidak akan selesai hari ini, tapi minimal kita akan bahas matan hadis ini saja beserta beberapa mufradat yang perlu. Bab pertama yang dibahas dalam kitab sholah adalah babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Hadis pertama atau hadis ke-128 di dalam kitab Bulughul Maram ini, atau hadis pertama di dalam kitab sholah ini, diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu adh-dhuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu ar-rajuli katulihi ma lam yahdhur waqtu al-'asr wa waqtu al-'asri ma lam tasfarra asy-syamsu wa waqtu salati al-maghrib ma lam yaghib asy-syafaq wa waqtu salati al-'isha isya ila nisfil lailil awsat wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Rawahu Muslim. Walahu min hadith Buraidah fil asr wa syamsu baydha'u naqiyah wa min hadith Abi Musa wa syamsu murtafi'ah. Kata Abdullah bin Amr, bahasunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu sholat duhur adalah apabila matahari tergelincir. Zalati syamsu diartikan malat. An wastis sama ila janibil ghurub. Jadi matahari ini sudah miring dari tengah-tengah langit ke arah maghrib. Jadi dari tengah-tengah pas tengah hari sudah sedikit saja miring, nah itu sudah disebut zalat, sudah tergelincir. Tergelincir itu mulai bergeraknya matahari dari tengah hari. Nah, wa kana dhillur rajul katulihi, dan saat itu saat mulai mulai tergelincirnya matahari itu, bayangan seseorang itu seperti panjangnya. Umpamanya kalau kita berdiri di tengah-tengah hari, maka bayangan kita itu terinjak, kepala kita terinjak oleh kaki kita. Maksudnya bayangan kepala kita terinjak oleh kaki kita. Jadi sama, benda apapun, kita atau tongkat diberdirikan, maka bayangan tongkat itu persis di tongkat itu berdiri persis di bayangan tongkatnya. Jadi menentukan waktu sholat duhur bukan lihat jam, tetapi dengan lihat matahari, berdasarkan ru'yah, berdasarkan penglihatan. Malam yahdur waktul asar, sampai sebelum hadirnya waktu asar. Jadi mulai matahari tergelincir sampai sebelum datangnya waktu asar. Kapan waktu asar? Nah, adapun waktu asar sebelum menguningnya matahari. Malam tasfarra syamsu. Tasfarra syamsu di sini disebutkan takunu safra inda qurbiha minal ghurub, was-safra launun dunal hamra. Tasfarra syamsu itu artinya sebelum matahari menguning, karena dekatnya matahari itu ke waktu maghrib. Kalau sudah dekatnya waktu maghrib, menguning. Nah, sebelum menguning ini berarti asar sudah masuk. Sedangkan sofra itu adalah warna di bawah warna merah. Jadi gumading. Gumading. Apa gumading itu? Ya kuning. Ya begitulah. Nanti ada di dalam hadis lain disebutkan ketika sholat asar itu disebutkan fasalla bihil asr fil marrati tsaniyah hina sarra dhillu kulli shay'in mithlaihi. Ukuran sholat asar itu, waktu sholat asar itu adalah kalau bayangan setiap benda itu setinggi bendanya. Sama gitu, umpamanya kita ambil tongkat 1 meter, tancapkan. Kalau bayangannya setinggi benda aslinya, sama, maka itu pas datangnya waktu asar. Atau kita yang berdiri, bahwa tinggi kita ini sama dengan panjang bayangan kita, maka itu adalah saatnya sholat asar. Jadi dengan itu, kalau umpamanya kita pergi kemana, jam mati atau gak ada jam, cara menentukan waktu sholatnya begitu. Kalau mendung lain perkara nanti. Tapi ada aturannya nanti kalau mendung. Wa waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq. Adapun waktu sholat maghrib sebelum hilangnya syafaq, sebelum hilangnya mega. Bukan megawati, sebelum hilangnya apa? Awan. Bukan awan, yang warnanya merah itu apa? Ya, layung. Layung kalau bahasa Sunda nama. Mega. Lembayung. Lembayung, mega ya sudah mega lah, nggak apa-apalah. Sebelum hilal waktu maghrib, sebelum hilangnya mega, dan awal waktu maghrib itu munculnya mega. Jadi artinya sinar merah. Pas matahari akan terbenam, muncul sinar merah yang oleh orang-orang kita disebut mega atau lembayung itu tadi. Nah, itu sudah datang waktu maghrib. Makanya kalau kita saum atau menunggu adzan, jangan lihat kalender jadwal sholat. Itu bisa benar bisa salah, dan itu berdasarkan hisab. Tetapi kita lihat aja keluar, sudah ada mega belum. Kalau sudah ada, silakan adzan, silakan buka. Kalau belum ada, jangan dulu. Gitu. Jadi waktu maghrib adalah sebelum hilangnya mega atau awan merah itu. Wa waktu sholatil isya ila nisfil laylil awsab. Sedangkan waktu sholat isya sejak hilangnya mega sampai tengah malam, sampai pertengahan tengah malam yang pertama. Sedangkan waktu sholat subuh sejak mulai terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan masih Imam Muslim ada hadis lain dari Buraidah tentang sholat asar. Dikatakan wasyamsu baydha naqiyah. Ketika sholat asar saat itu matahari baydha, putih, naqiyah dan bersih. Matahari itu masih putih bersih, belum kemerah-merahan warna cahayanya. Dalam hadis Abu Musa masih riwayat Muslim wasyamsu murtafiah, ketika sholat asar matahari waktu itu masih tinggi. Ini hadis yang pertama dari bab mawaqit ini, bab waktu-waktu sholat ini. Dari hadis ini, hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi takhrij hadis ini tidak perlu berpanjang lebar karena sudah sahih. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, fihi bayanul awqatil lati ayyanaha Allah Ta'ala li ada'is salawatil khamsil maktubah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan sholat yang lima waktu yang difardukan. Ketiga, inna waqta sholati dhuhri idza zalati syamsu ila ayyasira zillu kulli syai'in tuluhu ba'da dhulli alladhi zalat alaihi syamsu thumma yadkhulu waqta al-asri min ghairi faslin bainahuma. Hadis tadi pun menjelaskan bahwa waktu sholat duhur adalah ketika matahari tergelincir sampai kira-kira bayangan segala sesuatu itu seperti sepanjang bendanya. Dan setelah ba'da dhillil ladzi zalat, setelah apa? Sejak mulai tergelincirnya matahari tadi sampai bayangan benda itu setinggi bendanya. Kemudian saat itu langsunglah masuk waktu asar tanpa ada pemisah. Jadi beres habis waktu duhur langsung masuk asar. Tidak ada waktu yang kosong antara dua celah tadi. Keempat, inna waqta sholatil asar min intihai waqti dhuhri wa yamtadul waqtul mukhtar madamati syamsu baydha naqiyah fa idza asfarat dakhala waqta dharurah ila al-ghurub. Sesungguhnya waktu sholat asar sejak mulai habisnya waktu zuhur dan terbentang waktu yang memilih waktu dibolehkannya untuk melaksanakan sholat asar selama matahari masih putih dan masih bersih sinarnya, maka apabila sudah menguning maka masuklah kepada waktu darurat ke menjelang maghrib. Kemudian faedah yang kelima, inna waktu sholatil maghrib min sukuti kulli qurasy syams ghaibatan ila ayyaghibas syafaqul ahmar thumma yadkhulu waqtal isya biduni faslin bainahuma. Sesungguhnya waktu sholat maghrib sejak mulai hilangnya semua cahaya matahari, kuras itu apa ya, spektrum, apa bahasa Indonesianya, cahaya aja sudah. Sesungguhnya waktu sholat maghrib sejak mulai hilangnya cahaya matahari karena ghaib, karena gurub, sampai hilangnya syafaq merah tadi, sampai hilangnya mega berwarna merah, kemudian langsung masuk waktu isya tanpa ada perantara atau tanpa ada pemisah antara dua waktu sholat itu. Adapun yang keenam, inna waktu sholat isya min ghaibati syafaqil ahmar ila nisfil lain. وجمهور العلماء على أنه وقتها المختار وأما وقت الأداء فهو ممتد إلى طلوع الفجر ثاني وقال بعضهم إن وقتها ينتهي إلى نصف الليل وهو أقوى من حيث الدليل. Adapun waktu sholat isya sejak mulai hilangnya syafaq merah, sejak mulai hilangnya mega sampai pertengahan malam, jumhur ulama menyatakan bahwa itulah waktu yang terpilih untuk melakukan sholat isya. Adapun waktu yang dibolehkan untuk melakukan isya terbentang sampai fajar yang kedua. Ini menurut sebagian pendapat. Tapi sebagian ulama menyatakan waktu sholat isya ini berakhir sampai pertengahan malam, dan ini lebih kuat dari segi dalil. Jadi waktu isya itu sampai tengah malam, bukan sampai subuh, sehingga tidak boleh melakukan isya dijama dengan tahajud. Tidak boleh, karena waktunya sudah habis. Nanti ada pembahasan secara dalil tentang masalah itu insyaallah. Terakhir, inna waqta salati subhi min tulil fajri thani hatta tatlu syams, hatta tatlu asyams. Waktu salat subuh sejak mulai terbit fajar kedua sampai terbitnya matahari. Ini 7 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pembahasan hadis ini belum selesai, nanti akan dibahas beberapa pendapat yang diambil dari Hayat Kibarul Ulama, kemudian ikhtilaf para ulama yang berkaitan dengan masalah waktu sholat. Insyaallah akan kita lanjutkan hari Jumat yang akan datang. Hal ini cukup sekian.